Mitra Bisnis, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan, tarif bus mudik hanya boleh naik maksimal 30% untuk periode Lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Operasional Bus Sumber Alam, Anthony Stephen Hambali. Pak Anthony, apa komentar Anda melihat campur tangan pemerintah yang mengatur tarif ini? Ya, sebenarnya selama ini pemerintah memang mengatur yang ekonomi. Tapi ya, kalau dari zaman, sudah dari beberapa tahun yang lalu kan memang kalau yang non-ekonomi dilepas ke pasar. Memang sebenarnya kalau dibilang kenaikannya kurang ya, karena dilihat selama ini, selama isu BBM naik, baru isu harga-harga lain sudah naik duluan ya kan, seperti oli, ban, dan lain sebagainya gitu. Kenyataannya di lapangan memang kalau penumpangnya nggak ada, bahkan beberapa PO yang lain kan juga istilahnya saling banting harga. Nah itu yang dijadikan juga barometer oleh kementerian bahwa lah kalau kita naikkan terlalu tinggi, wong yang sekarang aja masih banting-bantingan loh. Kan teorinya seperti itu. Tapi kan kita sendiri dari kenaikan harga tarif dasarnya 30%, itu kita masih bisa naikkan sampai batas atasnya 20%. Kalau yang selama ini loh ya, kalau yang aturan terbaru ini 30% itu kita sendiri belum mendalami apakah itu maksimalnya atau dari tarif dasarnya gitu loh. Kan kita ada batas atas sama batas bawahnya, itu 20% dari toleransinya 20% dari tarif dasarnya. Jadi boleh diturunkan 20%, boleh dinaikkan 20% gitu loh. Kalau menurut hemat Bapak sebagai pengusaha, apakah memang perlu pemerintah ikut mengatur tarif angkutan ini sebenarnya? Harusnya memang perlu saat ini. Karena apa? Karena kita kalau nggak di, kayak dilepas bebas ya, seperti contohnya beberapa tahun yang lalu, moda transportasi pesawat terbang itu bisa nyerang ke kereta api. Kereta api nyerang ke angkutan bis. Jadi ini kondisinya nggak sehat. Membuat mereka istilahnya mengabaikan kayak maintenance dan lain sebagainya. Justru diatur tapi di dalam antar moda masing-masing. Gitu loh. Menurut kami sih seperti itu. Kalau angka kenaikan tarif untuk Lebaran yang ideal menurut Bapak? Idealnya sih harusnya dari yang isu sebelum yang kemarin ini akhirnya jadi dinaikkan, itu harusnya dari tahun lalu angkanya kita berkisar di 30%. Berarti kalau misalkan ketambahan yang sekarang ya harusnya antara sekitar 40%-an mungkin ya. Tapi kan ya keluarnya 30 ya udah kita mesti istilahnya dengan gitu ya gimana lah siasatnya kita untuk survive kan. Demikian Direktur Operasional Bus Sumber Alam, Anthony Stephen Hambali. Saya Wendy Lim.